bukan berkaitan dengan dunia, tapi berkaitan dengan agama secara langsung, dan hampir semuanya adalah bab keyakinan dan bab amal ibadah, maka tidak boleh, haram, bahkan bisa-bisa kesyirikan dan kekufuran apabila tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau masalahnya adalah keyakinan atau masalahnya adalah amal ibadah, tidak usah repot-repot melakukan dan meyakini kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena kalau tidak ada dalam Al-Quran, justru itu kesyirikan atau penyimpangan yang seandainya masih tidak sampai keluar dari Islam, maka itu namanya mengada-ada di dalam agama. Dan itu sejelek-jelek perbuatan di dalam Islam. Apalagi kalau sampai itu termasuk penyimpangan yang menyebabkan membatalkan Islam atau membatalkan iman, maka akhirnya masuk di dalam pembatal-pembatal agama. Ini dia masalah agama. Kemudian di dalam masalah dunia, semua boleh kecuali yang dilarang. Dan semuanya itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Awalnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun apa yang ada di dunia ini untuk kalian wahai manusia. Nah, dari situ ulama Ahlus Sunnah akhirnya menetapkan kaidah al-aslu fil asyai al-hilu wal ibaha. Segala hal dalam urusan dunia, segala hal hukum asalnya adalah boleh dan haram. Nah, sekarang berkaitan dengan harta dan berkaitan dengan transaksi atau muamalah sesama manusia, segala bentuknya di dalam bab apapun hukum asalnya boleh dan halal kecuali yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga ketika tidak ada yang menunjukkan itu dilarang, semuanya boleh, orang yang melarang, Allah saja tidak melarang, Rasul saja tidak melarang. Mengapa kamu melarang? Nah, kalau Anda mengatakan bahwa itu dilarang oleh Allah, tunjukkan ayatnya, dilarang oleh utusan Allah, tunjukkan hadisnya. Nah, jadi dengan kaidah itu maka hidup kita di dunia ini enak. Tidak repot-repot masalah agama kalau tidak diperintah. Semua urusan dunia boleh kalau tidak dilarang. Nah, itu masalah agama perlu diperintah, masalah dunia bebas kalau tidak dilarang. Nah, kemudian Rasulullah SAW menunjukkan aturan di dalam bab transaksi. Transaksi yang hampir seluruh transaksi di dalam bab ini, gitu, hampir semuanya itu berkaitan dengan perdagangan dan yang semakna, jual beli atau perdagangan atau yang semakna. Yang semakna misalnya sewa menyewa itu juga akhirnya nanti masuk di dalam babnya. Ya. Nah, semua transaksi itu baru dinyatakan di dalam Islam boleh apabila terpenuhi lima hal. Ini yang penting ya. Yang pertama adalah antawadhin minkum, saling ridho di antara kalian. Itu ayatnya ya. Nah, saling ridho berarti kedua belah pihak ridho apabila ada transaksi. Salah satu dari kedua belah pihak itu tidak ridho, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, apa cukup dengan ridho? Tidak cukup. Yang kedua, ya, objek yang ditransaksikan itu barang yang halal. Ya, objek yang ditransaksikan itu adalah barang yang halal. Semua halal kalau tidak dilarang tadi itu. Ya. Nah, misalnya begini. Sama-sama ridho, semua terpenuhi, tapi transaksinya masalah babi. Nah, akhirnya transaksinya pun haram. Kenapa? Objeknya haram. Nah, ini contoh, jadi gampang objeknya. Yang ketiga, atau ini tidak urut, tidak apa-apa ya. Jadi, tidak harus urut, tapi yang penting lima. Yang ketiga adalah kedua belah pihak transaksi itu punya hak untuk mentransaksikan objek tersebut. Artinya kalau menjual itu barang dia, itu malik, itu pemilik harta, atau al-ma'dun fihi, orang yang diizinkan oleh pemiliknya, maksudnya adalah wakil, itu orang yang diizinkan atau wakil dari pemiliknya. Nah, jadi yang kedua belah pihak yang melakukan transaksi, nah itu punya hak untuk mentransaksikan objek tersebut. Nah, kemudian yang keempat dan yang kelima, yang keempat laisa fihi gharar, tidak ada unsur penipuan atau unsur ketidakjelasan yang menyebabkan adanya penipuan. Laisa fihi gharar, tidak ada gharar. Gharar itu apa? Gharar itu penipuan atau unsur ketidakjelasan. Nah, nanti banyak kalau contoh-contoh di kitab-kitab ulama terdahulu, gitu. Misalnya beli barang yang di dalam karung, di dalam sak, di dalam karung, gitu ya, nggak pakai dibuka, gitu, nggak pakai diketahui. Nah, ini isinya bagus apa jelek? Yang penting ini beras, Pak, tak jual sekian. Yang penting ini kurma, tak jual sekian. Kurma apa, bagus apa jelek, nggak pakai dilihat. Itu gampangnya, ya, karena memang membuat contoh itu supaya kaidah tadi itu mudah difaham, ya, supaya mudah difaham. Jadi tidak ada unsur ketidakjelasan yang wah tertipu saya, kenapa saya beli kurma harga segini ternyata kurmanya kurma gitu, yang sudah rusak tidak bisa dimanfaatkan. Nah, itu berarti tertipu atau ada unsur ketidakjelasan. Dan yang kelima, laisa fihi riba, tidak mengandung riba. Hanya itu. Dan dengan berkembangnya transaksi kontemporer, yang penting lima ini tetap terjaga, maka semuanya boleh. Ternyata perkembangan transaksi di zaman yang modern ini banyak yang tidak bisa lolos dari lima hal ini, tidak bisa memenuhi kriteria yang diberikan di zaman Islam. Nah, dan tadi sudah disampaikan pembahasan kita secara global karena buku setebal ini kita pahami di dalam 5 pertemuan dan ini yang kelima, gitu. Nah, tapi tidak apa-apa, gitu. Nah, kemudian yang kita pahami bersama, meskipun beberapa pertemuan yang lalu juga sudah disebut juga, gitu, kita sebut lagi, yaitu yang kita pahami transaksi kontemporer yang berkaitan dengan horor dan riba. Horor tadi itu mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan. Nah, sekarang horor itu bisa terjadi di dalam 3 hal. Yang pertama, horor di dalam transaksinya. Horor unsur ketidakjelasan di dalam transaksinya. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti dua harga di dalam satu transaksi. Kalau hadisnya Rasulullah bersabda, la tabi' bai'atan bi bai'atain. Kalian jangan menjual satu barang dengan dua harga. Faman ba'a bai'atan fi bai'ataini falahu aw kasuhuma aw riba. Barang siapa yang menjual satu barang dengan dua harga, maka yang halal adalah yang rendah. Kalau tidak gitu berarti riba. Babnya gharar, akibatnya adalah riba. Gharar di sini apa? Ada unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasannya akhirnya menjadi riba. Bagaimana? Dua harga, harga yang mana yang dipakai? Tidak dipatok, gitu. Akhirnya nanti kalau sampai berubah di harga yang kecil atau yang besar, berubah dari yang kecil, maka dulu waktu transaksi nggak jelas mau yang ini atau yang itu, atau dua-duanya. Kalau dua-duanya dari awal tidak boleh. Nah, tapi bai'atan fi bai'atain, kalian tidak boleh menjual satu barang dengan dua harga. Ini tak jual 1.000 atau 1.500. Nah, itu ya. Nah itu, oh, tentu di dalam transaksi langsung tidak akan ada orang yang, loh kalau gitu ya saya beli milih seribu, semua kan gitu ya, gitu. Apa ada yang model semacam ini dalam Al-Quran? Ada. Dan di dalam Al-Quran zahirnya diizinkan, tapi di dalam Islam itu tidak ada lagi. Apa di dalam Islam yang diizinkan? Bukan masalah transaksi begini, tapi Nabi Musa ketika mau dinikahkan oleh anaknya Nabi Harun, mahalnya apa? Mas kawinnya apa? Mengembala 8 tahun sampai 10 tahun, mana yang kamu lakukan boleh. Nah, mau 8 tahun atau 10 tahun. Nah, terus enggak dipatok milih yang mana. Ayyamal ajalaini faqad qadaitu. Manapun dari batasan 8 sampai 10 tahun ini berarti saya sudah selesai. Ya. Nah, ternyata transaksi yang model seperti itu di dalam Islam tidak boleh. La tapi bayatan fi bayata ini faman ba'a bayatan fi bayata ini falau awqasu ma'ul ba. Di zaman sekarang ternyata itu yang berjalan. Bagaimana? Misalnya beli ini. Ya. Kredit dipatok 10.000 kali 12 satu tahun atau 1 juta atau berapapun itu kan sekedar contoh saja. 10.000 setiap bulan kali 1 tahun atau kali 12. Ya. Ada catatan apa di situ? Ada catatan kalau terlambat kena denda sekian. Itu berarti harga berubah. Harga berubah. Tidak berubah dari awal sudah ada catatannya. Kalau begitu berarti bukan satu harga. 10.000 kali 12 atau lebih kan gitu. Atau lebihnya berapa? Tidak jelas. Ada unsur ketidakjelasan. Nah, kalau dikatakan jelas, jelas berarti harganya tidak satu. Kalau dikatakan jelas, ya, jelas maka lebih dari satu harga. Kalau tidak jelas, ya tadi itu mengandung unsur penipuan. Dan ini contoh, sekedar contoh itu akhirnya kenapa ulama sudah mengharapkan seperti itu, dasarnya juga kembali kepada yang tadi. Nah, intinya bahwa gharar dalam akad terjadi. Yang kedua, gharar dalam objek akad. Objek transaksi, akad transaksi, gharar ketidakjelasan di dalam benda yang ditransaksikan. Ya. Nah, ini kesimpulannya ya barangnya tidak jelas, itu apapun bentuknya. Ya, kalau tadi kita contohkan misalnya beras di dalam karung gitu. Ya. Nah, sekarang transaksi di zaman sekarang itu tidak hanya beras ya. Di dalam segala bentuk transaksi apabila objeknya tidak jelas maka itu adalah gharar dan itu tidak boleh di dalam Islam. Nah karena itu maka kalau barangnya di depan harus jelas, kalau ada aib di dalam harus ditunjukkan, kalau barangnya tidak ada di hadapannya tidak ada maka itu namanya salaf atau salam, transaksi salam atau transaksi salaf, maka Rasulullah bersabda man aslafa fal yuslif fi kailin mamlumin wa waslin mamlumin ila ajalin mamlum. Barang siapa yang melakukan transaksi barangnya belum ada di hadapan ini maka harus disifati secara sempurna, kalau takaran-takarannya jelas. Ya, kalau timbangannya jelas, waktu barang-barang itu dihadirkan itu juga harus jelas. Intinya tidak boleh ada horor, ada unsur ketidakjelasan di dalam objek yang ditransaksikan. Dan yang ketiga, yaitu di dalam masalah waktu pembayaran, waktunya. Ya, transaksi sudah jelas semuanya, waktu pembayaran atau waktu menghadirkan barang. Pokoknya nanti kalau barangnya ada, kalau barangnya belum ada tidak boleh ada transaksi sampai jadi. Ya, tidak boleh ada transaksi sampai jadi. Kecuali akdul istisna. Apa akdul istisna? Yaitu akad minta dibuatkan. Ya, ini beda lagi. Kalau barangnya belum ada petunjuk dalam Islam yaitu transaksi minta dibuatkan. Aku minta kamu buatkan barang yang kayak begini. Ya, nanti the transaksi harganya berapa, dalam waktu berapa. Nah, itu adapun yang bukan akdul istisna, barang itu harus ada. Tidak boleh melakukan transaksi selain akdul istisna kalau barangnya tidak ada. Nah, wah, di zaman kita luar biasa penyimpangannya dalam hal ini. Bagaimana? Ya, si A menjual barang kepada siapapun yang punya hajat terhadap barang itu, ada fotonya, segala-galanya lengkap, harganya lengkap, transaksi, barangnya baru bisa mendatangkan sebulan atau satu minggu ke depan, tapi barangnya belum ada. Ini banyak, ya. Banyak apa? Banyak, ya? Banyak. Padahal waktu transaksi itu bukan minta dibuatkan, gitu. Dan yang jual tidak ngomong terus terang, gitu. Tapi menawarkan barang seperti ini, harga jadi dibayar, baru dia berupaya, itu tidak boleh di dalam Islam. Tidak boleh di dalam Islam. Nah, intinya bahwa unsur ketidakjelasan ini belum pokok dari pembahasan kita pada pertemuan siang ini, tapi tadi itu kita menjelaskan yang akan kita pahami adalah transaksi kontemporer yang mengandung unsur ketidakjelasan dan yang mengandung unsur riba. Ya. Nah, lalu kita mulai mengetahuinya. Unsur ketidakjelasan itu ada tiga. Yang pertama dari akadnya bisa tidak jelas. Yang kedua dari barangnya tidak jelas. Yang ketiga adalah waktu pembayaran atau waktu menghadirkan barang itu tidak jelas, maka semuanya masuk di dalam bab unsur ketidakjelasan. Dan apabila transaksi itu tidak terpenuhi syarat tadi itu, yaitu kedua belah pihak itu, kedua belah pihak punya hak untuk mentransaksikan barang. Kalau uang, ya uangnya itu uang dia, bukan uangnya orang. Kalau barang, barang dia atau wakil dari yang punya barang. Saya bawa uang masjid, lalu tak belikan sepeda motor. Tak boleh, ya, karena bukan uangnya. Itu sepeda motornya masjid, dia jual. Tidak boleh karena bukan pemilik barangnya. Jadi kedua belah pihak itu, kedua belah pihak punya hak untuk mentransaksikan. Yang ketiga, yang ditransaksikan halal. Ya, halal dengannya, maksudnya. Karena kalau masalah halal bukan miliknya, tapi kan dibahas di kedua. Yang keempat, tidak mengandung horor. Lah, horor itu apa? Ketidakjelasan. Bisa di dalam tiga hal. Dan yang kelima adalah masalah riba. Nanti masalah riba definisinya akan kita ulang, akan kita jelaskan di belakang. Nah, sekarang yang pertama, jual beli barang melalui telepon dan internet. Ini yang semarak di zaman sekarang. Nah, apabila penjual barang melalui telepon atau melalui internet, kalau masalahnya adalah dua orang yang bertransaksi tidak ketemu, ulama sudah membenarkan atau membolehkan. Kenapa? Karena sekarang dunia ini didekatkan oleh Allah dengan kemajuan seperti ini. Ya. Jadi orang yang jauh bisa ngomong dengan orang yang dekat. Ya. Orang yang jauh, ya, bisa ngomong dengan orang dekat. Kan nggak tahu orangnya. Bisa sekarang masing-masing tampil gambarnya. Ya. Nah, intinya bahwa akhirnya ulama menjelaskan bahwa kedua belah pihak bertransaksi, ya, berjauhan di zaman sekarang itu tetap dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Itu masalah orangnya. Apabila dua-duanya saling ridho, maka sudah bebas. Maksudnya sudah lolos. Yang kedua, masing-masing harus punya hak untuk transaksikan barang yang dihasilkan halal, semuanya beres ya. Tinggal masalah ada unsur horor apa enggak. Apabila penjual barang itu tidak punya barang, tidak punya barangnya, maka transaksi jual beli itu tidak boleh, karena Rasulullah SAW bersabda, la tabi ma laisa indak. Kamu jangan menjual atau kamu tidak boleh menjual apa yang belum dari milikmu atau yang bukan milikmu, kamu yang itu saja. Nah, sekarang ini perlu diperhatikan. saya bukan pemiliknya, tapi saya ada kerjasama dengan toko atau dengan produsen, gitu ya. Saya ada kerjasama dengan pabrik atau dengan yang buat, gitu ya. Kalau gitu transaksi itu harus jelas, gitu ya. Pak, saya tawarkan barangnya Bapak. Nah, kalau sudah masing-masing silahkan, kalau gitu harus ada pembicaraan. Harus ada pembicaraan dengan orang yang punya barang. Bagaimana cara kerjasama di sini? Itu juga harus diatur dalam Islam. Itu diatur dalam Islam. Orang yang menjual barang ke orang, status dia itu apa? Kalau dia menjualkan, saya jualkan begitu saja, saya tawarkan, berarti harga itu harga dari yang punya apabila tidak ada pembicaraan. Nah, nanti dia dapat apa? Ya dia bicarakan, saya dapat apa kalau jual 1 juta per unit dan kamu saya beri 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Kalau begitu maka harga itu tidak boleh diangkat. Nah, tapi kalau ternyata dia, ya silahkan, ya silahkan. Terus saya dapat berapa? Terserah kamu jual berapa, yang penting buat saya misalnya 1 juta per unit. Nah, kalau begitu berarti dari segi menaikkan harga cukup bebas. Nanti ketika sudah selesai urusannya dengan yang di sini, ya, maka ketika dia menawarkan pun harus tidak lepas hubungan dengan dia. Nanti ketika ada konsumen yang mau membeli barangnya sebelum dilakukan transaksi, ya, maka harus ngecek dulu barangnya masih ada apa enggak. Kenapa? Karena akad di sini akad jual beli itu barang harus ada. Tidak boleh menjual barang yang belum ada. Adapun transaksi menjual barang yang belum ada, itu ada, tapi itu bukan jual beli, tapi ada namanya sendiri, yaitu aqdus salam atau aqdus salaf tadi. Aqdus salam atau aqdus salaf itu apa? Transaksi salam atau salaf di dalam Islam definisinya apa? Yaitu baiku mausufin fidzimma bitamanin ajil, menjual barang yang telah disifati secara sempurna tapi barangnya itu masih dalam tanggungannya, belum ada harganya di depan. Siapa yang butuh barang seperti ini, harganya segini, maka dipersilahkan, barangnya saya akan siapkan dalam waktu yang telah ditetapkan seperti ini. Sekarang barangnya apa? Sekarang barangnya belum ada. Nah, nanti kalau orangnya sudah saya percaya begitu saja boleh, tapi kalau orangnya apa jaminannya kalau seandainya dia tidak jadi? Nah, itu akhirnya ada pembicaraan selanjutnya. Ya, ada pembicaraan selanjutnya. Nah, apa jaminannya apabila misalnya begini, masalah itu masalah barang yang sangat penting. Tanggal 1 Januari harus sudah jadi. Iya, siapa? Ya. Nah, terus ternyata tanggal 1 Januari tidak jadi. Masalah itu karena tidak jadi, orangnya bertanggung jawab yang mungkin menghabiskan barangnya atau mungkin harus berkaitan dengan jiwanya yang harus dikorbankan atau apa, maka semuanya nanti akan bisa dibebankan kepada pihak kedua yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Intinya bahwa akad itu semuanya harus jelas. Nah, ini. Nah, ini berkaitan dengan jual beli di internet. Kita lihat sekarang ini, kenapa kita harus lihat sekarang ini? Karena mungkin di antara kita banyak yang sudah terjun di dalam bab ini, menjual atau membeli melalui telepon atau melalui internet. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah halal di dalam transaksi ini atau belum? Kenapa? Karena semua yang diatur oleh Allah SWT itu nanti akan dinilai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Tidak ada satu amal sedikit pun yang tidak ada catatannya. Semua yang baik akan ada catatannya, sekecil apapun, apalagi besar. Semua yang jelek juga ada catatannya. Dan ini yang kita bahas. Nanti masalah perkembangan itu, nah ini sesuai dengan petunjuk di dalam Islam yang cukup singkat, sudah jalan semuanya, alhamdulillah. Berarti rezeki kita itu halal. Nah kalau kita perhatikan, kelihatannya mungkin sepele, tapi di dalam Islam itu bukan sepele. Kenapa? Yang menakutkan Rasulullah SAW di dalam masalah keduniaan itu bukan cuma Islam miskin, tapi ketika Allah sudah membuka rezekinya kepada umat ini. Kenapa? Akhirnya umat ini banyak rezeki-rezeki yang masuk itu dari jalan yang haram, padahal rezeki manusia itu tidak berubah. Maksudnya jumlahnya tidak berubah. Kalau yang Allah tetapkan belum sampai semuanya, dia tidak akan meninggal. Tapi karena perkembangan zaman, akhirnya yang masuk itu banyak dari jalan yang haram. Dan tadi sudah disampaikan di mukadimah, akan datang pada saatnya nanti umat ini, umatku, tidak memperdulikan lagi apakah ia mengambil rezekinya dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal. Sudah tidak ada peduli lagi, yang penting dapat. Dan itu di pembicaraan orang-orang tradisional, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Atau enggak pakai perhatian halal-haram, maksud susah, apalagi tuh yang ini enggak boleh, yang itu enggak boleh. Nah itu boleh. Dan yang tidak tradisional pun ternyata jalan kayak gitu, meskipun tidak ada ungkapan yang akhirnya seperti itu. Nah ini yang penting. Nah intinya bahwa harta yang haram itu kalau masuk ke dalam badan kita, badan keluarga kita, itu akan berpengaruh di dalam agamanya, akan berpengaruh di dalam sifatnya, dan akan gitu, bertanggung jawab nanti di akhir. Kalau kita taklim bukunya imam-imam, ulama-ulama ahli sunnah yang berkaitan dengan jiwa, seseorang kenapa menjadi kaku, mengapa jadi kotor, mengapa sulit hidayah itu masuk, kenapa senang sekali terhadap yang mungkar, bahkan kenapa orang itu kok gampang mengetahui yang mungkar sehingga akhirnya mudah mendekat dan terjerumus, sementara orang yang lain saya selama sekian lama enggak melihat kemungkaran satupun, kenapa kok begini? Nah, awal termasuk yang di awal adalah karena jiwanya sudah dimasuki yang haram. Kalau jiwa itu sudah dimasuki yang haram, maka jalannya jiwa itu akan banyak mengetahui yang haram, menghindar itu akan lebih berat. Tapi kalau dari awal itu betul-betul bersih terus, maka dijadikan oleh Allah matanya tidak melihat kecuali yang halal, yang baik, telinganya tidak mendengar kecuali yang halal dan yang baik, kakinya dijadikan tidak melangkah, gitu, tidak melangkah, melewati atau mendekati kecuali yang halal atau yang baik dan seterusnya. Nah, ini pembahasan di dalam Islam. Dan kenyataan saya, kalau orang itu waktunya habis untuk sholat, gitu, kerjaannya untuk urusan dunia yang halal, nanti waktunya sholat, waktunya taklim, habis subuh, zikir, itu akhirnya hidupnya berjalan kayak gitu. Apakah dunianya menjadi sesat? Jalannya enggak. Dunianya tetap makmur, ya, tetap makmur, dan hidupnya tenang dan bahagia. Tapi kalau orang itu sholat berat, maka yang ringan itu adalah yang durhaka. Gitu. Taklim berat, yang ringan itu yang bersenang-senang, yang main-main. Gitu. Zikir berat, gitu. Baca Quran berat, yang senang itu nanti membaca dan mendengar yang hawa nafsu, ya kan? Seperti itu di dalam kehidupan ini. Kalau orang itu waktunya tidak digunakan yang baik, maka yang jelek itu akan mudah. Tapi kalau waktunya digunakan untuk yang baik, yang jelek itu terasa hilang bersama dengan jalannya waktu. ini. Nah, berikutnya yang termasuk mengandung unsur ketidakjelasan adalah asuransi. Nah, sekarang masya Allah, ya, apa yang tidak ditawarin dan siapa yang tidak ditawarin asuransi sudah kelihatan sedikit oleh mereka yang mencari konsumen di dalam asuransi sudah semuanya ditawarin. Wah, ada asuransi begini, ada ini beli motor, wah ini ada buat SIM, wah ini ada asuransinya. Nah, semuanya sudah. Nah, dan apakah asuransi itu tidak mengandung unsur ketidakjelasan? Jawabannya justru penyebab haram yang utama di dalam asuransi adalah unsur ketidakjelasan yang akhirnya nanti itu menjadikan riba dari yang didapatkan dari transaksi yang tidak jelas tadi itu. Nah, jadi transaksinya sendiri itu, nah, itu sudah tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Gampangnya transaksinya setiap bulan bayar ini pak. Nanti kalau terjadi begini, bapak mendapatkan ini. Kalau nggak terjadi, ya nggak dapat apa-apa. Kan gitu. Dan semua ulama ahli sunnah mengatakan bahwa asuransi itu adalah haram. Nah, lalu ketika muncul ada asuransi takaful, itu bukan asuransi bisnis atau apa bahasanya, bukan untuk mendapatkan keuntungan, tapi takaful di situ itu zahirnya adalah memberikan tanggungan kepada orang tertentu yang kena musibah atau kena hal-hal yang butuh ditanggung, tetapi yang digunakan untuk menanggung itu adalah sedekah. Intinya nanti di situ. Sehingga dari asuransi takaful itu tidak ada seorang pun yang mendapatkan untung kecuali yang ditanggung mendapatkan untung dari sodako. Gampangnya kita ngomong sekarang seperti itu. Setelah definisinya, syarat-syaratnya, terus kesimpulannya adalah itu. Bagaimana? Misalnya 100 orang menjadi anggota, masing-masing setiap bulan bayar 100 ke lembaga yang dibuat oleh 100 orang ini, 100 ribu misalnya setiap bulan. Nah, ketentuannya apa? Mereka putuskan ketentuannya nanti yang sakit dapat santunan begini, entar diobatkan sampai sembuh, entar dapat santunan sekian. Nah, uang ini tidak dipakai apapun kecuali untuk tanggung itu. Uang yang sudah masuk itu adalah sodako. Nah, tidak bisa ditarik kembali. Kalau asuransi takaful yang di, bagaimana solusi dalam Islam untuk supaya yang semacam asuransi itu ada? Nanti ketika dibuatnya itu jadi kayak gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang mendapatkan, wah saya punya saham di situ, saya dapat untung, tidak ada seperti itu. Nah, satu-satunya di asuransi takaful yang mendapatkan untung pada dasarnya bukan untung perdagangan untuk transaksi, tapi mendapatkan bantuan tatkala dia enggak. Loh, kenapa? Apa bedanya dengan bantuan biasa? Ini dilembagakan sehingga mereka lebih punya hak untuk disantuni dibandingkan dengan yang tidak masuk. Ini sangat miskin. Ini miskinnya biasa-biasa, ini masuk sama-sama kena musibah bareng, yang dikasih santunan ini, tapi ini enggak. Loh, kenapa? Karena ini masuk di lembaga dan itu boleh. Itu boleh. Seandainya ini sodako, sodako murni, bukan sodako bentukan lembaga tadi itu, maka yang lebih miskin, yang lebih berhak untuk diberi sodako. Harusnya kan gitu. Tapi karena ini ada kaitannya dengan asuransi takaful tadi itu, nah, kalau anggota kena begini diberi, akhirnya jalannya itu kayak asuransi, tapi tidak ada orang yang mendapatkan untung di sini. Semua yang bayar ini adalah sodako. Nah, yang diberi itu hanya orang yang ditanggung. Tapi kalau transaksi konvensional itu lembaga dapat untung. Lembaga dapat untung. Misalnya mobil diasuransikan. Kalau mobilnya diasuransikan selama berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun tidak terjadi apa-apa. Uangnya hilang, Nah, dia tidak dapat apa-apa. Kalau baru 1 tahun, wah nyobrol. Wah, asuransinya baru bayar 100.000 kali 5, pengeluarannya 10 juta. Nah, coba enggak diasuransikan. Wah, habis banyak saya. Nah, itu unsur kejahatan tadi di situ. Karena itu asuransi sendiri itu mengandung unsur horor dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa asuransi ini itu adalah haram. Ya. Yang ketiga, hadiah komersial. Ya. Hadiah komersial. Hadiah komersial ini yang apa? Hadiah ini macam-macam. Hadiah itu bisa jadi halal, bisa jadi haram, gitu. Nah, tergantung seperti apa hadiah ini. Apabila hadiah ini dari yang jelas-jelas haram, maka hukumnya juga haram. Nah, sekarang hadiah jelas haram misalnya apa? Hadiah dari bunga. Nanti dapat hadiah gini. Nah, hadiah itu diambil dari mana? Dari bunga. Dari uang riba. Ya kalau itu hadiah itu juga haram. Nah, sekarang gampangnya di dalam masalah ini, seandainya ada orang yang kerjaannya itu adalah mencuri, nggak ada kerjaan lain kecuali mencuri, ya. Lalu kita yang hidupnya itu cukup meskipun sederhana, kita orang yang taat di dalam beragama, lalu kita diberi, kira-kira hati kita apa tidak terusik? Ya Allah, saya hidup sederhana dari yang jelas-jelas halal, bisa ngapain saya menerima dari hasil mencuri? Apalagi yang lebih hina daripada mencuri, misalnya hasil zina itu mahrum bagi haram, upah perzinahan itu adalah haram, baik yang berbuat langsung maupun yang mengadakan kegiatan, bukan yang berbuat langsung juga. Maka hasilnya adalah, terus seandainya kita orang yang hidupnya itu cukup dan kita orang yang tak beragama dikasih gitu, kira-kira hati kita gimana? Loh, dikasih sodako kan sukanya diterima. Iya, itu kalau sodakonya halal. Tapi kalau yang diberikan itu haram, hadiah itu juga seperti itu. Nah, kalau yang dihadiahkan haram, ya haram. Sekarang yang dihadiahkan itu halal. Kenapa? Karena itu berupa uang atau berupa barang yang halal, gitu. Dapatnya dari mana? Dari untung. Tapi untung itu dibebankan kepada orang yang akhirnya transaksi itu difahami oleh Islam, oh itu judi. Itu judi. Yang dapat itu bukan dapat hadiah, tapi dapat judian, tapi disebut hadiah. Nah, itu seperti apa? Seperti perusahaan yang menjual barang harusnya dijual 1.000, dijual 1.100. Yang 100 nanti dipakai untuk hadiah. Nah, jadi seperti itu. Apabila itu jelas seperti itu, maka hadiah ini pada dasarnya bukan hadiah, tapi ini adalah judi tadi itu. Ya, dan ini sekarang yang menyebar di berbagai transaksi yang menarik itu akan mendapatkan hadiah begini. Nah, itu dari apa hadiahnya? Kalau sampai yang beli itu, kita ambil salah satu contoh. Aqua di sini harganya satu kerdus berapa? Harganya 20.000. Kalau di sini 21. Nah, yang satu itu dikumpulkan nanti untuk hadiah. Kalau kita mau beli, wah di situ kalau beli 20.000 nggak dapat kupon, kalau di sini dapat kupon. Ya 1.000 aja kok. Nanti kalau dapat kupon kan lumayan dapat motor. Ya nanti kalau undiannya keluar. Itu sama dengan judi bayar 1.000, buktinya dia lebih memilih itu daripada yang 20.000. Jiwa manusia meskipun 1.000 rupiah di zaman kita yang hanya bisa untuk beli jajan kecil, ya, yang bisa jadi sebentar lagi 1.000 itu tidak bermakna berarti di dalam Islam. Bisa jadi itu. Maksudnya apa? Kalau nanti orang itu punya barang nilainya 1000 terus dia berangkat kembali, itu tidak jauh, tidak melelahkan, tapi dia tidak kembali. Wah, uang saya ketinggalan 1000, biarkan 1000 saja. Berarti di dalam Islam itu sudah tidak bermakna. Berarti apa maksudnya? Orang yang nemu barang itu boleh diambil, boleh dimakan. Ya. Kenapa? Karena itu sudah barangnya. Ya, tapi di dalam bab judi meskipun 1000, meskipun barang itu remeh, itu tetap tidak boleh. Ya. Apa ada dalilnya? Dalilnya adalah kurma satu butir. Di zaman Nabi Rasulullah SAW melihat ada kurma satu butir. Sedikit saja mubazir itu tidak boleh. Rasulullah SAW kemudian bersabda, kalau aku tidak takut kurma itu kurma sodako, aku ambillah makan. Apa maksudnya? Rasulullah dan keluarga Rasulullah tidak boleh makan sodako. Ini ada kurma jatuh milik siapa? Tidak tahu, bukan milik Rasulullah. Ya. Nah, kalau saya ambil, saya makan, saya khawatir ini bermaksud apa? Kalau tidak bermaksud apa, saya ambil, saya makan. Diambil sama sahabat, dimakan. Loh, itu kan bukan miliknya. Nah, barang kan harus dihukumkan 1 tahun. Itu barang yang bernilai. Kalau barang yang tidak bernilai, ya, kan ini, maka diambil, dimiliki langsung, dimakan langsung. Boleh, tidak boleh disia-siakan. Apabila dibiarkan itu nanti mubalir, tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Berarti kamu juga ikut serta di dalam mubalirkan barang itu. Nah itu. Nah, dipahami oleh ulama, apa ukurannya? Ukurannya apabila jiwa masyarakat secara umum ya, punya barang yang sekecil itu ketinggalan atau hilang, itu sama sekali tidak mengusik hatinya. Seandainya kita sudah kadung motor jalan, baru jalan asbiar. Nah, kalau yang sering kita contohkan permen satu butir, contohnya dekat dengan kurma satu butir ya. Waduh, tadi kita duduk di sini punya permen gitu, mau kita makan gak jadi karena ada ngomong gitu. Nah, terus sekarang motor sudah jalan, enggak jadi berhenti untuk mundur 10-20 meter. Kenapa? Karena itu barang yang kurang berarti. Meskipun barang seperti itu, kalau dipakai judi itu haram. Nah, dan hadiah tadi itu, hadiah yang dari jualan, ini harganya 1.100. Yang 100 untuk hadiah. Di zaman sekarang, 100 rupiah itu bisa jadi 100 juta. Bahkan bisa jadi 1 miliar. Bahkan bisa jadi 1 miliar. Loh, kok gitu? Ya, kalau barang itu barang yang banyak digunakan di seluruh Indonesia, maka 1 juta kan 100 sudah 100 juta. Lah, penduduk Indonesia ini 200 juta. Ya. Katakanlah yang beli kayak gitu 1 juta. Belinya enggak sekali. Ya. Sekarang besok beli lagi, besok beli lagi, besok beli lagi. 1 bulan beli 10 kali. Ya. Nah, itu sudah berapa? Sudah 1000 kali 1 juta sudah 1M. Nah, itu kelihatannya 100 rupiah tapi untuk gitu, barang-barang tertentu itu sendiri. Dan yang produksi kayak misalnya sabun gitu, nah itu per hari itu gitu, ratusan kontainer per hari gitu, di total per hari itu ratusan kontainer. Ya, kalau satu sabun ya mungkin nggak per hari, tapi kalau sudah semua sabun itu, sabun ini itu per hari itu sudah ratusan liter. Kalau gitu sudah berapa? Dan itu jualan terus, sudah berhenti pabrik produksi. Satu rupiah saja itu sudah luar biasa. Kalau itu kemudian ditarik untuk apa? Untuk judi tadi itu, untuk menarik, maka itu sudah tidak dibenarkan. Nah, karena itu perlu diperhatikan. hadiah seperti itu, hadiah komersial, itu apa tidak mengandung unsur seperti itu? Ya. Nah kemudian lagi, sekarang kartu diskonnya. Nah kalau kartu diskon ini murni bahwa yang punya kartu mendapatkan diskon, kenapa tidak ada sebab lain selain supaya diberi di tempat saya? Karena kalau pakai, sehingga harusnya saya dapat untung 1000, dia dapat diskon 500, saya hanya untung 500, tapi dia kan tidak akan beli dalam bab itu model lain. Kalau murni seperti ini bisa, kenapa? Karena tidak ada beban yang dibebankan pada yang lain. Dia diskon itu hanya mengurangi untung semata. Tapi kalau sampai ada unsur yang lain, maka itu pun tidak dibenarkan. Ada teman yang mengatakan bahwa lupa ke barat sampai Gresik, Manyar, Bunder, ya itu kalau pakai flash itu dapat diskon 20%. Nah, flash itu kan kartunya BCA, dari mana? Ya, dari bunga bank BCA, dari mana lagi? Teman itu ngomong itu. Kalau memang itu benar, orang yang tahu bahwa ini benar bahwa itu diskon itu adalah nanti ditutup dari bunga bank. Kalau memang seperti itu ya tidak boleh ya orang itu menggunakan kartu itu untuk bayar. Nah kenapa? Karena kewajiban Anda lewat di sini itu di diskon itu sama dengan diberi hadiah. Ya. Diberi hadiah kalau kamu pakai ini, ya ternyata hadiah itu dari bank. Ya, tapi ketika kita tanya, ya tidak tahu sih, cuman mau dari mana lagi pikiran kita. Ya di dalam Islam kita juga tidak boleh ngomong ngawur, ya tidak boleh ngomong tanpa dasar. Ya, tapi kalau memang iya ya maka hal yang seperti itu tidak boleh. Nah ini contoh gitu ya. Nah sekarang kartu diskon yang lain, apa betul bahwa kalau punya kartu itu mereka waktu membuat kartu itu semata-mata supaya datang kemari sehingga lebih menarik, yang harusnya standarnya orang jualan itu dapat untung 20%, didiskonkan 10% sehingga untungnya tinggal 10% untuk menarik. Kalau begitu tidak apa-apa ya. Tapi kalau sampai tidak seperti itu, maka itu juga meskipun juga pembahasan tentang kartu diskon itu cukup panjang, tapi itu gampangnya seperti itu, gampangnya seperti itu ya. Nah, kartu itu kalau bayar dulu bagaimana? Ya. Kartu itu kalau bayar dulu bagaimana? Siapa yang megang kartu ini? Ya, bayar 100 ribu misalnya, per bulan 100 ribu. Ya. Digunakan untuk buahnya, untung. Digunakan untuk sedikit atau untuk standar, wah pas kalau saya nggak pakai kartu, totalnya nanti itu sama dengan saya pakai kartu. Kenapa saya bayarnya juga itu 100.000, terus nominal yang saya dapatkan dari potongan itu kurang lebih juga 100.000. Kalau saya tidak pakai sama sekali, misalnya saya di Surabaya kartunya itu untuk Surabaya, saya ke Jakarta 1 bulan, tetap saya bayar 100.000. Nah itu juga gitu, kartu yang menunjukkan bahwa di situ itu ada unsur ketidakjelasan di dalam transaksi punya kartu ini. Tidak jelas, tapi hanya satu pihak, dia diberi, dia enggak diberi, dia diberi, dia enggak diberi. Itu urusan yang memberi. Tapi kalau sudah kayak gini kan saya bayar, kalau nanti saya gunakan transaksi dengan dia, saya dapat gini. Kalau enggak, ya saya rugi. Nah, maka itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Itu. Nah, berikutnya, ya. Yang termasuk ramai dan mengandung unsur tidak tidak jelasan, tapi ini di orang-orang yang punya uang, kayaknya hanya di orang-orang yang punya uang saja dan yang tidak ngaji gitu ya, yaitu masalah saham. Masalah saham gitu ya, jual beli saham atau bahasa trennya itu apa, trading atau apa gitu ya. Nah, itu saya kalau jalan di Surabaya dan sekitarnya gitu ya, itu muter terus di Surabaya karena kepingin tahu jalan. Dan masya Allah yang informasikan tentang trading ini ya, nanti ada seminar di sini, seminar pertama 50 orang pertama atau sekian pertama itu gratis, nanti dapat CD yang nilainya nanti diajar atau dibimbing sampai hebat. Nanti transaksinya itu tidak terikat waktu, bisa hanya 5 menit terus ditinggal tidur, besok pagi setelah tidur dibuka sudah dapat untung. Dan seterusnya kakar-kakaran ngomongnya ini ya. Nah, terus nanti kalau muncul pertanyaan itu gitu, modalnya banyak terus misalnya habis itu ya, oh dia maka ini akan dibimbing sehingga oh itu tidak gampang habis ya. Jadi nanti akan tahu, oh ini kok kelihatan menurun maka harus langsung ditutup ya. Nah, nanti kalau seandainya normal cenderung ada, transaksinya nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Sekarang itu hanya 20 ribu sudah bisa transaksi, nggak pakai 20 juta terus 20 ribu ya tadi. Nanti ditinggal tidur, bangun-bangun sudah. Nah, kayak gitu itu subhanallah, lihat dari semaraknya sambutan pendengar di radio menunjukkan bahwa ini sangat ramai. Lihat dari yang menyiarkan itu tidak hanya satu nama, tapi ganti hari ini ganti nama, itu menunjukkan bahwa ini juga banyak ini, banyak macamnya. Nah, ini semuanya mengandung unsur tidak jelasan dan yang tidak sempurna di dalam bab tadi itu, maka transaksi itu diharamkan di dalam Islam. Sesungguhnya rezeki itu dibuka oleh Allah, dimana-mana orang mencari rezeki itu dimudahkan oleh Allah. Nah, tapi diingatkan oleh Allah, ambillah rezekimu dari jalan yang halal, jangan diambil dari jalan yang haram. Ya, ulama memberi penjelasan, kalau tidak kamu ambil rezekimu dari jalan yang haram, pasti akan kamu dapatkan dari jalan yang halal, karena kamu tidak akan mati sebelum rezeki yang Allah tetapkan sampai kepadamu semua. Ya. Nah, udah itu kita juga harus lebih paham bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bukan apa yang di pemahaman manusia kita miliki, bukan itu. Nah, tapi rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki yang sesungguhnya rezeki. Nah, bagaimana itu? Rasulullah SAW bersabda, yaqulu ibnu adam mali mali. Anak Adam itu berkata, ini hartaku, ini hartaku. Maksud hadis ini, jiwa manusia itu pasti akan mengatakan, ini rumah saya, ini kendaraan saya, ini gudang saya, ini apabila itu miliknya dalam hukum dunia. Apabila dalam hukum dunia itu miliknya, maka jiwa manusia itu pasti akan mengatakan, itu milik saya, milik saya, milik saya. Kalau orang itu punya 5 rumah, yang ditempati satu, yang 2, 3, 4, 5 ditempati orang lain, entah sewa atau apapun, ya. Apa di dalam hatinya itu bukan rumah saya, apa gitu? Ya enggak, ya pasti akan milik itu, rumah saya, rumah saya, rumah saya, kan gitu. Sertifikatnya ada di saya, milik saya. Nah, anak-anak itu seperti itu, tapi ternyata Rasulullah SAW meluruskan cara pandang yang syar'i tidak begitu. Nah, terus bagaimana? Wa hal laka mimmalika illa ma kalta fa aflaita wa albasta fa aflaita wa anfaqta fa abaita. Apa ada yang jadi milikmu kecuali yang kamu makan sehingga hancur? Itulah milikmu. Yang kamu gunakan sehingga jadi jelek, itulah milikmu. Dan yang ketiga, yang kamu infakkan sehingga kekal jadi milikmu sampai di akhirat, dan akan dikembangkan oleh Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah. Apa ada selain tiga itu yang jadi milikmu? Jawabannya tidak ada. Dan di hadis yang lain, dinyatakan bahwa apabila orang itu waktu, tenaga, pikirannya untuk harta, dan harta itu tidak dimakan, tidak digunakan, tidak diinfakkan, maka bukan harta itu yang miliknya, tapi dia yang jadi budaknya harta. Waktu, tenaga, pikirannya habis untuk harta, dan harta itu tidak memberi manfaat balik di dunia dan di akhiratnya. Di dunia dia sudah rugi, di akhirat dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Karena itu maka petunjuk di dalam Islam, ambillah rizkimu dari yang halal, pasti akan kamu dapatkan dan tidak akan meninggal sebelum rizki itu terpenuhi semuanya. Jangan kamu ambil rizkimu dari yang haram, pasti akan kamu dapatkan dari jalan yang haram. Nah itu masalah ini. Ya. Dan ancaman di dalam masalah harta itu sangat luar biasa di Indonesia. Ya. Nah. Kemudian yang kita bahas tadi itu bahwa di zaman sekarang ini sangat semarak transaksi berbagai macam bentuknya, tapi ternyata transaksi itu haram. Kenapa? Karena mengandung unsur yang tidak jelas. Berikutnya, ya. Berikutnya adalah pembahasan tentang riba. Transaksi kontemporer yang mengandung riba. Yang besar-besar saja, nanti yang kecil-kecil semuanya bisa dipahami sendiri. Nah, riba itu apa? Riba itu arti bahasa riba adalah tambahan. Maksudnya di dalam Islam apa? Tambahan. Tambahan yang ditentukan di depan akibat molornya waktu disebut riba nasiah atau riba hutang, atau tambahan transaksi barang tertentu yang sama. Barter bukan menukar barang yang sama, yang satu sedikit, yang satu banyak karena beda kualitas atau beda bentuk. Itu dua macam riba di dalam Islam. Meskipun nanti berkembang menjadi banyak, tapi pangkalnya ya tetap dua ini. Kembali, riba yang pertama disebut dengan riba nasi'ah atau riba dain, riba karena waktu atau riba hutang. Jadi riba pertama riba hutang, masuk riba dalam bab hutang. Nama lainnya riba karena waktu, maksudnya molornya waktu. Ya, ini riba yang pertama yang disebut dalam Islam. Yang kedua adalah barter barang tertentu, yang satu lebih dari yang lain, tapi barangnya barang tertentu. Barter barang tertentu, yang satu lebih dari yang lain karena beda kualitas atau beda bentuk. Ya, definisi di dalam bahasa Arab berbeda, dan di dalam bahasa Indonesia itu bermacam-macam, dan tadi itu kalimat saya sendiri yang ingin memudahkan, dan patokannya adalah pakai bahasa Arab. Nah, kemudian contohnya bagaimana? Contohnya begini, hutang 1000 bayar bulan depan atau tahun depan atau kapanpun banyak, bayarnya 1100. Tambahan 100 itu karena apa? Karena waktu. Pembahasan dalam Islam gitu. Atau nama lain ya karena hutang, sudah menghutangi maka bayarnya dalam riba. Disebut dengan riba karena waktu atau riba karena hutang. Riba itu tambahan. Kenapa tambahan? Karena waktu atau karena hutang. Ya. Nah ini riba nasiah. Riba karena waktu. Nah, riba yang kedua, barter barang tertentu. Barang tertentu ini apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah adalah 6. Tapi 6 ini menjadi kebanyakan ulama menggolongkan menjadi 3 golongan. 6 ini apa? Emas, perak. 1 emas, 2 perak. Yang ketiga syair, bur, kurma. Syair, bur, kurma. Syair sama bur itu gandum, jenisnya lain tapi disebut sendiri-sendiri oleh Rasulullah. Kurma, disebut sendiri. Kemudian satu lagi adalah garam. Tadi kita katakan 6, tapi 6 ini kebanyakan ulama menggolongkan menjadi 3. 3, golongan pertama emas dan perak dan barang-barang yang lain yang semakna dengan emas dan perak, hukumnya sama dengan emas dan perak. Apa itu? Uang atau alat tukar atau nilai tukar. Uang atau kertas-kertas berharga. Yang penting itu adalah yang untuk ukuran ukuran nilai, ya, ukuran nilai. Kalau seperti apa yang mutiara, ya, itu bukan ukuran nilai. Ada yang mutiara dilihat warnanya sama, bahannya sama, dan, tapi yang satu harganya sekian juta, yang satu berbeda. Maka menunjukkan itu bukan jadi ukuran dia. Jadi ukuran nilai itu emas, perak atau uang di zaman sekarang. Uang, gitu ya. Nah ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua tadi itu bursyair, yang dua-duanya artinya adalah kandung, jenisnya lain tapi sendiri. Terus kurma, dan ulama maksudnya kebanyakan menggolongkan makanan pokok itu golongan ini, ya, masuk golongan ini. Kemudian golongan yang ketiga adalah garam, yang sifatnya seperti garam digolongkan dengan garam apa itu? Gula, ya. Gula, dia itu bukan unsur pokok di dalam makanan, tapi untuk itu terus sifatnya juga sama. Supaya gurih kasih gula, kasih garam. Supaya manis dikasih gula, secukupnya, bukan jadi yang pokok, ya. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana dengan gumbung suara rendah? Karena apa? Karena ulama tidak memahami bahwa yang dari itu tumbuh-tumbuhan, yang dari itu tidak masuk di sini. Maksudnya yang masih berupa, misalnya kayak bumbu, kayak berambal, kayak timba. Ini yang sampai sekarang yang digolongkan ke garam itu hanya gula. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Al-adhahabu bil-dahabi, wal-firdatu bil-firdati, wal-burru bil-burri, wa-sya'iru bil-sya'iri, wa-tamru bil-tamri, wal-milhu bil-milhi, mitlan bi-mitlin, wa-yakan bi-yakin. Emas barter dengan emas, perak barter dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair. Bur saja yang tadi di terjemahan Indonesia itu gandum, jenisnya saja yang lain. Seperti beras kan ada beras ketan, ada beras yang untuk dikonsumsi, ada beras merah, ada beras putih, kan itu ya. Nah, tapi sama-sama beras, ya. Nah, watamru bitamri, dan kurma dengan ditukar dengan kurma. Walmilku bilmilki, dan garam dengan garam harus sama dan harus cash. Faman zada aw istazada faqad arba. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, maka sungguh dia dalam meribakan. Dan di dalam riwayat yang lain, gitu. Fa'ilah tarafatil ajnasu, fa'bihu kai fashitum indakan ayat dan diari. Apabila satu macam tapi beda jenis, tadi kan dikolongkan menjadi tiga macam kan gitu ya. Apabila masih satu macam tapi beda jenis, emas ditukar dengan perak, masih satu macam. Contohnya di zaman sekarang, rupiah dengan dolar, dengan ringgit, dengan uang yang lain. Nah itu satu macam, beda jenis. Emas dengan uang, itu satu macam. Setelah uang tadi digolongkan ke emas, berarti kan satu macam, tapi beda jenis. Fa'ilah kalah fatil ajnasu, apabila jenisnya berbeda, tapi unai hasilu, silahkan kamu tukar, kamu jual. Ini idakan ayat dan biadin, apabila syarat yang satu masih terpenuhi, yaitu cash sama cash. Nah, kita tukar rupiah dengan dolar, rupiahnya 10 ribu sekian, 15 ribu, sekarang hampir 15 ribu, ya, hanya dapat 1 dolar. Boleh, yang penting cash sama cash. Apabila ada satu yang tertunda, maka riba. Apabila ada satu yang tertunda, maka itu riba. Nah, beras ditukar dengan kurma atau gandum atau apa. Boleh berasnya 1 kintal, kurmanya hanya 10 kilo misalnya. Gitu. Yang penting cash sama cash. Ya. Garam ditukar dengan gula boleh, yang penting cash sama cash. Adapun apabila macamnya sudah nyebrang, maka semuanya sudah bebas. Berasnya sekarang uangnya minggu depan. Berasnya 1 kintal uangnya 1 juta. Sudah tidak ukuran lagi. Ukurnya pakai apa? Ini 1 juta, ini 1 kintal. Ini pakai timbangan, ini nilai. Makanya sudah tidak ukuran lagi. Berasnya sekarang uangnya bulan depan boleh. Kenapa? Karena macamnya sudah menyeberang. Itu kalau barter. Ya. Nah, yang karena hutang tadi tambahan karena waktu itu adalah riba. Kalau barang tertentu apa? Alat ukur yaitu uang atau emas perak, makanan pokok, gula dan garam. Nah, itu kalau di barter ada catatan tadi. Nah, yang di barter mungkin sekarang sudah tidak umum kecuali beberapa. Yang beberapa tidak bisa ditinggal oleh masyarakat umum di zaman sekarang apa itu? Yaitu emas. Sekarang setelah pembuatan emas ini tambah maju, ya, orang datang membawa emas 1 kilo emas batangan, ya, minta dibuatkan emas model kayak ini sudah ada gambarnya semuanya. Di zaman sekarang para pembuat sendiri itu sudah banyak stok. Akhirnya kalau emasnya 1 kilo ditukar dengan yang sudah jadi 7.5 ons, 750 gram. Nah, yang 25 gram, yang 250 gram ongkos buat. Ongkos buat. Karena ini nyerahkan barang ditukar dengan barang lain, namanya jual beli. Atau kalau bahasa kita barter tadi. Nah, ini bukan membuatkan lagi, ini barang saya buatkan. Zaman dulu rata-rata membuat emas itu membuatkan, sekarang juga masih banyak, tapi sekarang sudah banyak yang berubah. Nah, ini supaya cepat, ini kan kualitasnya sama 22 karat atau apa, terus langsung ini di bawah sekian, ini dikasihkan batangan, beratnya berbeda. Nah, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena kalau emas tukar dengan emas harus sama dan harus cash sama cash. Apa hikmahnya? Seandainya tidak mengetahui hikmahnya, Islam itu seperti apa datangnya wajib diterima. Ya. Nah, apalagi apabila sudah diketahui hikmahnya. Ya. Hikmahnya apa? Kalau yang diungkap oleh ulama ketika Rasulullah SAW dikasih hadiah kurma bagus, wah kurma ini bagus, tapi yang ngasih kok orang dari daerah sini, ini bukan kurma dari daerahnya. Akhirnya ditanya, dari mana kamu kurma ini? Karena apa? Karena Rasulullah paham dari daerah dia kurma gak kayak gini. Akhirnya dia berkata, wah Rasulullah, saya punya kurma 2 sok, saya tukar dengan kurma bagus 1 sok karena untuk hadiah kepada Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan itu riba. Itu adalah riba. Kenapa? Kurma dengan kurma harus sama dan cash sama cash. Jual dulu kurmamu, lalu belikan kurma yang bagus ini. Nah, hasilnya sama. Dan apa tidak tambah? Waktunya panjang. Ya. Ternyata itu kemakmuran Islam itu dari bentuk seperti ini. Kalau kamu menjual, maka nanti ada orang yang membeli. Nanti banyak kaitan dengan orang yang membeli di sini. Kamu beli di sana, akhirnya putaran uang itu jalan dan makmurnya kehidupan itu apabila barang itu berputar. Orang tuh uangnya banyak, disimpan saja, nanti dapat bunga, dapat bunga. Orang lain, wah, sampai sekarang uang itu sulit. Kenapa? Karena uangnya disimpan. Akhirnya semua yang jual nasi tidak laku. Kenapa? Sekarang uang sulit. Dulu yang jual nasi itu laris sehingga anaknya di sekolah itu beli pakaian, beli buku, beli. Sekarang anaknya yang jual nasi gitu, pakaiannya tidak ganti-ganti gitu. Sepedanya tidak ganti-ganti gitu. Segala macam sulit gitu. Kenapa? Karena jual nasinya tidak laku. Yang jual pakaian sekarang juga itu. Wah, sekarang mau beli beras saja ngitung-ngitung. Kenapa? Karena pakaiannya tidak laku. Padahal kalau laku itu semuanya ya tetap puter gitu saja. Ya. Ini kamu butuh pakaian, kamu punyanya beras ini loh pakaian. Berasnya bawa sini saya butuh. Kan enak. Enggak putar gitu. Nanti butuh yang lain kayak gitu. Nah, itu yang ahli ekonomi mungkin lebih bisa ngomong dengan enak ya. Tapi intinya bahwa petunjuk Islam itu untuk kemaslahatan manusia. Sesungguhnya yang menciptakan manusia ini adalah Allah, yang menurunkan syariat ini juga Allah SWT. Untuk apa? Untuk kebaikan umat. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan maslahat gitu ya. Nah, atau yang berkaitan dengan hikmah ya. Nah, tahu hikmah atau tidak tahu, yang penting kalau Islam itu dijalankan pasti. Kenapa? Karena Islam itu dari Allah dan Rasulnya dan tidak boleh mengada-ada. Tidak boleh mengada-ada. Nah itu. Kembali kita lanjutkan tentang riba tadi. Sekarang transaksi yang berkaitan dengan riba itu apa saja? Nah, hutang itu jelas ya. Dan yang masuk di dalam bab hutang adalah tabungan. Dan yang semisalnya apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, menyerahkan uang berarti dia sebagai piutang. Penabung itu adalah piutang ya. Kenapa? Karena dia punya hak yang dibawa oleh yang bawa uang itu. Nah, apabila baliknya itu lebihnya itu ditentukan di depan satu bulan sekian atau satu tahun sekian. Nah, maka lebihannya itu tambahan riba, artinya tambahan. Kenapa ada tambahan? Karena waktu riba masih atau karena hutang. Nah, riba daim ya. Maka itu adalah riba. Nabung juga seperti itu, dan apapun bentuknya seperti itu. Bahkan tidak ditentukan di depan, tapi difahami di depan. Ulama juga mengatakan itu riba. Tidak ditentukan di depan, tapi difahami di depan. Ya. Mafhum itu sudah dikenal di mana-mana. Ya, ya. Misalnya kayak apa? Misalnya ada orang kaya di satu daerah. Siapapun yang pinjam uang, datang pinjam uang berapa? 1 juta. Kapan dikembalikan? Insya Allah 1 minggu pak, 1 bulan pak. Iya, ya. Kamu sendiri ya yang ngomong 1 bulan. Gampang gitu ya. Nah, waktu kembalikan, tidak ada. Waktu transaksi pinjam tidak ada tambah sekian atau tidak ada. Sudah murni hutang. Tapi waktu kembalikan, kalau 1 juta tambah 100. Semua kalau pinjam, saya butuh uang gini, saya kira pinjam sama bapak, semua pinjam boleh. Terus gimana? Tidak ada ketentuan apa, cuman ya orang paham sendiri kalau aku balik ya nambahin. Nah itu. Nah, nggak ada ketentuan di depan. Lah, seandainya nggak bisa nambah, orang ini juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi besok lagi kalau pinjam lagi, agak repot. Nah itu. Nah, sudah 2 kali, 3 kali, wah. Anu ini lagi banyak hari ini yang pinjam, padahal uangnya masih banyak. Tapi kalau sudah orang yang lain itu setiap balik kok pas ya. Akhirnya pinjam yang keempat, yang keempat, wah hari ini lagi banyak yang pinjam, kapan-kapan aja ya. Itu gak boleh. Nah, sudah mabung kayak gitu. Gitu. Maka itu juga riba. Kenapa? Karena sudah dipahami di depan, sehingga orang itu kalau tidak nambahin itu segan, yang dipinjamin sendiri kalau tidak diberi tambahan, itu akhirnya punya catatan, wah orang itu gak ngikutin gitu. Adat gak ngikutin ini, gak akan gitu nanti. Itu pun riba gitu. Nah ini, adapun apabila tidak dipahami, maka boleh. Saya butuh uang pak, berapa? 10 juta. Lalu apa? Misalnya itu sekarang dapat kerjaan begini lah. Kalau saya naik angkot itu waktunya nggak cukup. Kalau saya, ya intinya mau beli motor atau berapa. Dan alhamdulillah gajinya lumayan, tapi saya ulang nggak sampai. Ya paling mentok setengah tahun. Oh yes, ini. Setelah itu pak saya masya Allah berterima kasih sekali saya. Seandainya saya tuh nggak sampai minjamin itu nih sekarang saya kembalikan 10 juta itu dan sebagai rasa terima kasih saya pak ini 2 juta atau 3 juta atau berapa punya. Itu boleh yang penting tidak ditentukan di depan dan tidak ada pemahaman yang itu di depan. Nah, jadi tambahan yang ditentukan di depan atau difahami di depan dari hutang, maka itu adalah riba. Nah, sekarang hutang itu bagaimana? Semua begini ya, di bank begini apa enggak? Di bank itu apa? Akhamu apa? Allah Ta'ala berfirman bukan ayat riba yang terakhir, tapi termasuk ayat yang di awal. Ya ayyuhalladzina amanu latakulu riba maafan mudu'afa wahai orang yang beriman kalian tidak boleh makan riba yang berlipat-lipat. Waktu ayat ini turun yang diharamkan adalah yang berlipat. Mana yang berlipat itu mana? Utang 1 juta bayar 3 juta ini? Tidak. Makna yang berlipat di zaman jahiliyah itu adalah utang 1 juta bayar 1 juta 100. Kalau di waktu yang telah ditentukan tidak bisa, ya nggak apa-apa mundur berarti 1.200.000 mundur lagi nggak apa-apa tapi 1.300.000 lah kalau terus akhirnya tuh pembukuannya terus nggak bisa nyaur pak kan ada jaminan. Nah wah kamu sudah nggak bisa ditolarin ini masa 1 juta kok jadi 3 juta totalnya jaminan akhirnya habis. Nah akhirnya sudah stop sampai sini tidak. Itu yang dimaksud dengan riba al-afam mudha'afa. Sekarang di bank kayak gitu ya. Berarti kan di bank itu bukan riba yang kecil, tapi riba yang al-afam mudha'afa. Bahkan tidak sekedar al-afam mudha'afa yang di zaman jahiliyah, lebih daripada jahiliyah. Bagaimana itu? 1 juta bayar 1.100.000. Kalau terlambat bukan 1.200.000, yang 1 juta kena 100 tambahan jadi 200, yang 100 kan sudah berjalan 1 bulan ya, kena lagi berarti 1.210.000 misalnya begitu. Nah, melebihi jahiliyah itu kalau hanya satu macam yaitu pinjam uang. Kalau yang dipinjam itu bukan uang, lebihannya jalan lagi. Misalnya apa? Motor atau mobil kreditnya berapa? 5 juta. Nanti kalau mundur kena bunga. Kreditnya 5 juta kali 1 tahun. Kalau mundur kena bunga. Enggak tahu kalau kredit mobil kayak apa, tapi di bentuk tertentu enggak sekedar kena bunga. Kena bunga dan kena denda karena lambatan. Jadi tambah dobel-dobel kena. Ya. Nah, jadi yang 5 juta karena tidak tepat waktu ada bunganya dan ada denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu patokannya berapa, bunga itu persentase biasanya. Jadi kayak gitu. Dan itu semuanya adalah tambahan karena waktu. Di dalam Islam tidak ada denda, tidak ada itu. Yang ada itu gitu. Kalau tidak tepat waktu terus tidak mau memberi toleransi, jaminannya yang dijual dengan cepat tanpa ada kedzaliman lalu diambil haknya diberikan sisanya. Itu di dalam Islam. Jadi misalnya di Indonesia hutang 100 juta jaminannya ini pak tanah. Kapan diberikan? Tanggal 1 Januari misalnya begitu. 1 Januari tidak dibayar, tidak ada toleransi sudah. Kamu bayar sekarang, kalau enggak tanahmu tak jual, rumahmu tak jual. Ya gimana lagi pak, enggak ada di dalam Islam hanya boleh jaminan itu diuangkan diuangkannya pun tidak boleh zalim. Tidak boleh zalim bagaimana? Misal ada orang, misalnya jaminannya yang gampang itu jaminannya emas, namanya gitu, itu kan lebih gampang. Kalau tanah atau rumah itu kan jualnya kan cukup sulit. Contoh itu yang gampang-gampang aja ya. Nah, misalnya jaminannya itu emas atau jaminannya itu mobil. Ada dealer jual beli mobil bekas. Mobil yang satu kalau beli 100, kalau jual 80. Maksudnya dari kita dealernya membeli 80, kalau jual 100-an itu ya. Ini barang jaminan. Seandainya dijual di masyarakat pasarannya 100, tapi beli payu lakunya kan belum tentu 1-2 hari, seminggu 2 minggu kan belum tentu. Tapi kalau langsung datang ke dealer hanya dibeli 80 langsung, maka boleh langsung dibawa ke dealer. Ini 80, utangmu 75, barangmu dibeli di situ tidak ada kedzaliman di sini. Siapapun yang jual di situ ya harganya segitu. Nah, utangmu 75, sisa 5 juta dikembalikan. Hanya itu di dalam Islam yang dibenarkan. Nah, iya. Hanya itu dalam Islam yang dibenarkan. Adapun kena denda keterlambatan, kena bunga, maka semua itu tidak termasuk di dalam Islam. Karena itu maka ya, harus berupaya dihindari. Berikutnya, ya. Penggunaan barang gadai. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua hutang, piutang mendapat manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Semua hutang piutang, piutang mendapatkan manfaat karena menghutangi, maka manfaat itu adalah riba. Nah, bab gadai itu meskipun ada ayat dan hadis langsung, tapi babnya juga sama dengan ini. Ya, karena itu langsung saja ya. Nah, misalnya bagaimana? Pak, saya pinjam uang 10 juta, ini mobil saya atau motor saya silakan dipakai. Sampai kapan? Pak, saya minta maaf enggak bisa mantap bayarnya, yang penting ini saya hutang. Selama saya belum bisa bayar, motor silakan dipakai. Tidak ada risiko, kecuali risiko-risiko di jalan biasa. Misalnya kalau berobos ya jalan ke saya, kalau tambah sendiri aja. Tapi kalau waktunya mobil itu rontok, nilai harganya, nilai jualnya nanti jadi turun, itu bukan risiko bapak. Yang penting kalau nanti uang 10 juta saya bisa kembalikan, saya kembalikan, ya menurut saya ambil. Ini namanya jaminan. Gadai pun semacam ini, ini saya gadaikan, saya ambil uang. Nah, barang gadai atau uang jaminan atau barang jaminan itu tidak boleh digunakan di dalam Islam. Kenapa? Kalau sampai piutang menggunakan, berarti itu manfaat karena menghutangi. Dan Rasulullah SAW itu dalam hadis itu dijelaskan, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua hutang piutang, piutang mendapatkan manfaat dari transaksi itu, maka manfaat itu adalah riba. Nah, ini langsung kita pahami dari kehidupan kita kayak apa. Kemudian menjual barang gadai dibenarkan. Ini kamu pinjam uang 10 juta, ini barang, ini jaminannya. Jaminan itu adalah gadai. Ini bisa diatur. Misalnya apa? Kalau tidak digunakan, kalau tidak digunakan, saya jaminannya mobil, Pak. Malah saya itu larugi, garansinya bisa nilainya berapa? Nah, itu bisa dibicarakan. Nilai garansinya sekian, itu boleh. Ya. Jaminannya apa? Mobil. Kalau jaminan itu mobil, butuh nilai garansi. Garansi bukan garansi apa namanya? Garasi. Garasi. Garasinya, garasinya itu ya kayak sewa garasi gitu ya. Sewa garasi. Sewa garasi, ya garasi ya, rumahnya. Sewa garasi. Garasinya 1 bulan anu ya, sewa garasi 1 bulan misalnya 1 hari 10.000 ini kan di dalam ruangan kayak gini, 10.000 dari sebulan 300 itu boleh. Yang penting normal, wajar gitu. Kalau orang nyewa kamar kayak gini satu bulan 300.000 wajar ya, kalau itu berarti itu juga wajar. Itu boleh. Nah itu artinya di dalam Islam itu ada jalan. Nah kalau nggak ada kayak gitulah, siapa yang mau? Ya, wah kamu tambah ngasih jaminan tambah banyak aku toai. Terus kalau nggak ngasih jaminan, saya takut nanti kamu lari, kamu nggak bayar. Maaf pak gitu-gitu toai. Nah jadi di dalam Islam itu ada jalan. Kalau saya nggak punya barang lain pak, kecuali ini untuk jaminan. Ya. Nah, jaminanku membutuhkan sewa tempat, iya. Harus ada nilai sewa tempat. Iya, enggak apa-apa. Nah, itu boleh di dalam Islam. Boleh di dalam Islam. Ya. Nanti begitu hari-hari sudah tidak bayar, dijual dengan harga turun tanpa mendzalimi lagi. Nah, berikutnya jual beli kredit. Jual beli kredit dalam Islam itu betul boleh, yang penting terpenuhi syarat. Apa syaratnya? Ya. Satu, akad yang dilakukan tidak dengan niat melegalkan riba. Apa bagaimana? Yang disabdakan oleh Rasulullah adalah bai'ul ina. Bai'ul ina itu jual beli kredit dan semisalnya, tapi tujuannya adalah riba di situ. Bagaimana praktiknya? Saya butuh uang 10 juta. Kalau tidak ada ribanya, orang tidak ada yang menghutangi. Ya. Nah, terus bagaimana caranya? Wah, saya datang aja ke dealer sepeda motor. Pak, saya mau beli motor kredit atau saya mau beli motor langsung bayar langsung tahun depan. Ya. Nah, misalnya begitu. Jadi tahun depan tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari depan saya bayar. Atau kredit tadi itu. Oh iya, motor ini kalau dikredit 1 juta kali 12 atau 1 juta kali 15. Ya. Saya enggak butuh motor, saya butuh uang 10 juta. Setelah saya transaksi kredit 1 kali 15, terus Pak, saya jual motornya cash. Saya beli kas kayak begini ini 10 juta. Iya, enggak apa-apa. Nah, sekarang saya dapat berapa? 10 juta, saya punya tanggungan kredit 1 juta kali 15. Ini kredit tapi tujuannya adalah untuk melegalkan riba. Ini haram di dalam Islam. Ya. Nah, tapi kalau jual kredit murni tadi itu, maka itu dibenarkan. Ya, boleh orang jual beli kredit, yang penting transaksinya yang penting terpenuhi syarat. Yang pertama tadi itu tidak dengan niat melegalkan riba. Yang kedua, berkaitan dengan jual beli itu, penjual telah memiliki barang yang dikreditkan. Nah, itu contoh tidak ada masalah. Yang ketiga, harganya jelas. Harganya jelas apa? 1 juta kali 15, 1 juta kali 15 tidak boleh berubah. Karena kalau berubah berarti harganya menjadi tidak jelas. Harganya 1 juta kali 15 atau lebih. Akhirnya itu, atau masuk ke dua harga di dalam satu barang. Karena itu tadi itu tidak ada denda, tidak ada bunga keterlambatan. Tidak ada denda keterlambatan, tidak ada bunga keterlambatan. Loh, nanti kalau gitu ya mundur-mundur terus pak, jaminannya yang gitu. Boleh orang itu misalnya gini, 1 juta kali 15, ya jaminannya apa? Jaminannya barang tentu, jaminan kan lebih besar ya. Nanti kalau sampai 3 kali tidak bayar, maka barang jaminan dijual langsung dibayar total sampai akhir. Boleh begitu. Kan tidak ada perubahan harga. Masalah cepat dan lambat itu boleh di dalam Islam. Ya. Nah, silakan jaminannya ini 1 juta kali 15, boleh. Ya. Nah, catatan, apa catatan? Sampai 1 kali enggak bayar atau 2 kali enggak bayar atau 3 kali enggak bayar tergantung perjanjian. Yang umum 3 kali. Sampai 3 kali tidak bayar, jaminanmu hilang. Ya, tidak. Di dalam Islam bukan jaminannya hilang, jaminanmu digunakan untuk nutup kewajibanmu. Dalam Islam begitu. Ya, begitu dia bayar tiga kali, tidak bayar tiga kali, jaminannya diuangkan langsung 10 bulan dibayar semua di depan, itu boleh di dalam Islam. Ya. Wah, karena saya 3 bulan tidak bayar, akhirnya 13 bulan langsung ditutup dengan uang dari jaminan. Itu boleh di dalam Islam. Nah, harganya jelas gitu. Yang keempat, tidak ada persyaratan sanksi denda keterlambatan dan tambahan keterlambatan, maksudnya adalah bunga. Nah, jadi syaratnya gitu. Tidak tujuannya menghalalkan riba. Yang kedua, barang telah dimiliki oleh penjual gitu. Karena dia menjual, barang telah dimiliki oleh penjual. Yang ketiga, harganya jelas, tidak ada perubahan. Harganya jelas sudah. Dan yang keempat, tidak ada sanksi keterlambatan atau tambahan harga keterlambatan. Ya, sedikit lagi sudah. Sedikit lagi ya. Kartu kredit. Kartu kredit, ya. Nah, kartu kredit itu gitu adalah jaminan dari perusahaan tertentu. Ya, kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk apa? Untuk sebagai jaminan dari perusahaan terhadap penjual gitu. Nanti pembayarannya gitu, ditanggung oleh perusahaan. Kan gitu ya? Jadi misalnya saya dari perusahaan itu saya diberi kartu kredit. Apa maksudnya? Saya boleh belanja pakai kartu ini. Nanti urusan orang yang jual barang itu ke dia. Jadi ini dia belanja apapun saya yang nanggung. Gampangnya perusahaan itu ngomongnya gitu. Saya nanggung. Yang penting masih dalam kuota besarnya kartu kredit. Nah, seandainya tidak ada ikatan lain, maka itu dibenarkan atau dibolehkan. Misalnya begini, saya adalah presiden. Anak saya belajar dimanapun, mohon diizinkan, nanti saya yang bayar. Lah boleh-boleh saja loh. Ya. Siapapun yang jualan, kalau yang beli anak saya, nah terus buktinya apa? Nanti ada tanda bukti bahwa ini saya bawa kartunya bapak, bawa kartunya bapak, gitu. Nah misalnya gitu. Nah terus, oh iya, jadi nanti penagihannya dari presiden tadi ini. Itu seandainya murni begitu saja, boleh-boleh saja. Tapi karena ada ikatan lain, apa? Nanti kalau terlambat, kena bunga. Udah itu kena denda keterlambatan. Nah, maka ini satu. Yang kedua, kartu kredit sendiri itu kalau tidak salah tidak gratis kok ya. Setiap bulan bayar sekian, dan dia bebas untuk belanja sampai kuota yang ditentukan. Nanti bayarnya tidak boleh terlambat. Nah, digunakan tidak digunakan. Saya juga bayar kartu kredit ini bulannya kan gitu ya. Nah itu juga masuk di dalam kartu tadi itu, kartu diskon tadi itu. Kartu diskon itu bayar kalau dipakai dia dapat diskon, kalau nggak dipakai ya nggak dapat diskon, tapi dia tetap bayar kartu. Nah maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Dana talangan haji. Dana talangan haji itu meskipun yang menetapkan itu adalah dari MUI atau dari lembaga agama, tapi kenyataan praktik di dalam itu juga tidak lepas dari seperti itu, maka gitu, akhirnya juga tidak dibenarkan. Dan oleh karena itu akhirnya bangun nasional pun, beberapa bangun nasional pun akhirnya gitu, mengeluarkan dana talangan haji. Kenapa ya? Karena kalau sistemnya kayak gitu akhirnya tidak jauh-jauh bisa jalan gitu. Nah ini tentang batalnya haji ya. Nah bagaimana kalau ternyata kita tidak bisa hidup atau kita tidak bisa jalan, padahal kita sudah sedemikian rupa jalannya, terus tidak bisa jalan kalau tidak pakai kartu kredit. Saya punya usaha, Pak. Usaha ini setelah berkembang-berkembang, sekarang ini sudah jalan. Transaksinya itu tidak pakai uang kontan. Kenapa? Karena sering banyak masalah, transaksinya pakai kartu kredit. Ya sekarang kalau kartu kredit nggak boleh, ya berarti tidak bisa jalan usaha saya. Di dalam Islam itu ada solusi. Apa? Apabila hajat itu tidak bisa tidak, maka bisa menempati tempat darurat. Itu qaidah di dalam Islam. Al-hajatu qad tanzilu manzilatal darurat. Hajat itu kadang bisa menempati tempat darurat. Darurat itu apa? Darurat itu kalau tidak dipakai yang haram itu, maka hancur atau mati atau tambah parah. Ya. Hancur mati atau tambah parah, ya. Itu adalah darurat. Ya. Nah, hajat itu kadang-kadang menempati tempat darurat. Nah, apabila hajat itu menempati tempat darurat, maka hukumnya huruf darurat. Apa hukum darurat? Ad-darurat itu bi'l-mah darurat. Keadaan darurat, keadaan terpaksa itu menghalalkan yang hukum asalnya tidak boleh. Ya. Kalau begitu, maka harus diikat dengan ayat Allah yang kemudian disederhanakan oleh ulama bahasanya berkaitan dengan darurat, yaitu ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Darurat itu ukurannya seukuran dengan keadaan daruratnya. Apa maksudnya? Kalau sudah enggak darurat, ya enggak boleh lagi. Nah, jadi gitu. Nah, ini tentang masalah kartu kredit dan hal-hal lain yang, wah, kalau enggak begini ya enggak bisa jalan. Apa betul enggak bisa jalan? Kalau betul-betul enggak bisa jalan, apa resikonya? Wah, kalau enggak jalan, Pak, orang-orang enggak kerja, anaknya enggak bisa memberi nafkah orang tuanya. Kalau betul-betul seperti itu, pada kondisi tertentu bisa jadi hajat ini menempati tempat darurat. Kalau menempati tempat darurat, maka hukumnya menjadi hukum darurat. Nah, hukum darurat apa? Yang asalnya tidak boleh menjadi boleh, tetapi darurat itu tetap diukur sesuai dengan kadar keterpaksaannya. Nah, sekarang individu masing-masing yang sudah belajar juga lihat apa betul kondisi Anda itu darurat. Kalau enggak, sesungguhnya Allah Maha tahu mana yang halal, mana yang haram, keadaanmu darurat atau enggak, itu juga Allah Maha mengetahui. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama, mudah-mudahan bisa ditangkap. Tapi saya yakin bahwa kita belajar dulu itu satu subbab selesai, minggu depan tambah satu subbab lagi. Nah, ini itu terus sambung terus, mudah-mudahan bisa paham semuanya ya. Paling tidak yang mudah-mudahan ingat secara umum. Nah, dengan begitu maka tidak datang kemudian pulang itu dengan hampa. Yang kita inginkan di dalam setiap majelis itu adalah setelah datang tidak sekedar mudah-mudahan mendapatkan pahala jadi amal soleh yang menjadi bekal kita di akhirat, tapi tidak sekedar itu, tapi kita pulang itu membawa ilmu apa yang kita dapatkan dari majelis itu. Itu yang kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang kita ke tanya jawab. Ya. Nah, ini ada banyak loh. Bagaimana kalau kita tidak tahu sebenarnya yang ada di dalam mana? Karena kita sering ke masalah seperti itu. Kalau kita tidak tahu jumlah bunga yang ada di buku tabungan, atau semisalnya, maka sekarang itu kan dari bank itu kan mungkin rata-rata ya. Kalau sebelum 3 bulan itu di print, maka nanti ketahuan bunga itu kan ada kode dan ada angkanya. Nah, bunga itu dihitung kemudian kemudian disisihkan, digunakan untuk kemaslahatan umum yang tidak dipanggil langsung oleh Islam, digunakan untuk kepentingan umum yang tidak dipanggil langsung oleh Islam. Maksudnya apa? Masjid itu kan langsung Islam memerintahkan untuk bangun masjid, tidak boleh. Digunakan untuk sodako orang miskin, orang fakir, tidak boleh. Nah terus kalau gitu digunakan untuk apa? Untuk jalan, ya, untuk balai RW, itu tempat umum ya. Orang kafir, orang miskin, ya, itu boleh itu membangun di situ. Nah hartanya dari apa? Itu tidak dirinci harus dari ini dan dari itu, tidak. Yang penting itu adalah susunan. Uang riba dijelaskan oleh ulama digunakan untuk hal seperti itu. Apabila ada kondisi tertentu orang miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, maka orang Islam yang punya itu wajib, meskipun bukan zakat, wajib kifayah atau fardhu kifayah. Kalau dia, wah saya nyuruh siapa? Nah, saya sendiri tidak bisa. Nah, terus ada uang riba. Uang itu dikatakan oleh ulama boleh untuk memberikan keadaan keterpaksaannya, tapi seukuran dengan keterpaksaannya. Misalnya, masya Allah, waktunya makan nggak bisa makan, anaknya itu nggak bisa ikut ujian, kenapa? Karena miskin, nggak ada uang. Ya gimana lagi, memang nggak ada. Ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah sekarang pinjam dulu siapa yang percaya dengan bapak dengan ibu, misalnya begitu. Akhirnya anaknya harusnya sudah setahun sekolah, nggak jadi ujian, akhirnya tahun depan kalau seandainya masuk lagi, mengulang lagi. Nah yang kayak gitu, terus tidak ada santunan yang halal, maka boleh diberi uang riba. Tapi saya yakin bahwa maksudnya ulama itu ditambahi lagi, karena hukum asal kan nggak boleh. Apa? Orang itu tidak boleh diberitahu bahwa ini uang riba. Kenapa begitu? Kalau orang itu imannya lemah, nanti akhirnya muncul yang lebih mungkar. Oh iya pak, nanti kalau ada orang yang kayak gini kasihkan saya, nanti akan gitu ya. Jadi itu kayak gitu. Jadi tidak boleh dikasih tahu kalau itu adalah uang riba. Ini bukan dari saya, ini ada uang yang untuk menutupi keterpaksaannya, silakan dipakai. Nah, jadi itu saja. Kenapa? Karena hukum asal fakir miskin tidak boleh dikasih uang seperti itu. Nah, jadi kalau solusinya tadi itu, kalau kita nggak tahu ya diupayakan datang ke bank untuk ngeprint sebelum 3 bulan supaya terdata. Nah tentang kartu tadi kartu diskon. Kalau hadiah semua ada toko yang memberikan hadiah dengan syarat belanja minimal berapa 100 ribu. Maksudnya kartu diskon yang dapat dengan minimal gratis tapi ada minimal belanja sekian atau kartu tersebut. Jadi kartu itu bisa didapatnya dua cara, dibeli atau dengan minimal hadiah. Apabila diskon itu diberikan dengan syarat minimal beli sekian, itu boleh. Kalau hanya itu saja tidak ada unsur lain, maka itu boleh. Misalnya begini, yang belanja di atas 100 ribu dapat diskon 10% atau 20%, maka itu boleh. Kenapa begitu? Karena ada makna yang jelas di sini. Ada makna yang jelas di sini. Apa? Gitu. Kalau belanjanya 50 ribu, gitu, dia tidak dapat untung. Tapi kalau belanjanya 100 ribu, dia dapat untung 30 ribu, didiskon 20%, nanti dia masih untung. Itu mungkin gitu ya. Nah, kalau belanjanya 50 ribu, sangat nyetel, dia diskon lagi, misalnya untungnya cuma sedikit, terus beliau tambah kaya nggak dapat untungnya. Tapi kalau untungnya itu 2% tapi jumlahnya sekian, asalnya untung 20% atau untung 25%, tapi kalau belinya banyak di diskon 20%, untungnya masih 5%, 5 kali jumlah itu masih bisa diterima. Nah, ada pun apabila yang di dalam nanti itu ada sistem yang ternyata sistem itu haram, itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Nah, dari itu. Nah, dari sisi itu pembeli, kalau ini masuk akal, zahir itu, maka itu dibenarkan. Apabila belanjanya 100 ribu ke atas, setiap 100 ribu dapat kupon. Nanti kupon itu diundi. Apabila tidak ada unsur lain, maka itu boleh di dalam Islam, termasuk undian. Undian apabila cara yang lebih baik tidak ada, maka cara undian itu boleh. Semata-mata undiannya toh. Misalnya begini. Wah, 5 orang saya tidak bisa milih mana yang lebih berhak, padahal hadiahnya cuma 1. Gimana caranya? Wah, saya nggak bisa milih, bingung saya. Gini saja, nomor 1, 2, 3, 4, 5 dikasih nomor, diangkat. Nanti milih kalau yang keluar nomor 3, ya berarti ini tujuanmu. Nah, itu boleh. Di dalam Islam itu boleh. Nah, kalau masalah undiannya, memilih satu dari orang yang ada, kesulitan menentukan mana yang lebih berhak, lalu diundi dengan cara seperti itu boleh. Dan di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf, Nabi Yunus akhirnya diteladikan, itu juga undian. Dan di zaman Rasulullah, ketika pergi dengan salah satu dan harus membawa salah satu istrinya, terus tidak mungkin bisa bergilir seperti ini. Nah maka tidak bisa dibawa dua-duanya atau tidak bisa dibawa semuanya. Nah maka diundi. Ya. Jadi undian sendiri apabila tidak ada cara yang lebih baik, maka ini dibolehkan di dalam Islam. Selama itu bisa belajar online, kembali sudah bilang mau beli barang A dan penjual menanti uang akan ditransfer besoknya. Apakah ini sudah disepakati bahwa uangnya baru ditransfer besok? Apabila penjual dan pembeli masing-masing belum menerima barang lawannya, maka akad itu di dalam Islam masih tergantung, masih gantung. Sehingga seandainya salah satu dari kedua belah pihak mundur, di dalam Islam itu boleh karena akad itu belum jadi. Ada pembahasan akdun lazim dan akdun jais. Akad artinya transaksi. Transaksi lazim itu pasti, transaksi jais itu boleh, maksudnya beli nggak jadi. Dalam Islam ya. Dulu kan sudah ya, tapi kan di dalam Islam kan boleh nggak jadi. Nah, ada akadnya itu. Akad berserikat, transaksi berserikat itu akdun jais. Apa maksudnya? Mari kerjasama. Saya itu 10 juta, Anda 10 juta kita kerjasama, atau Anda uangnya saya tenaga kerjasama. Nah, akad kerjasama ini akdun jais, sewaktu-waktu boleh mundur, boleh enggak terus. Meskipun nanti juga ada pembicaraan loh, kalau sepihak kayak gini, lah saya nanggung rugi. Nah, itu bisa dibicarakan. Tapi transaksi ini dalam Islam namanya transaksi akdun jais, boleh sewaktu-waktu berhenti. Nanti kalau masalahnya ada kerugian satu dia, ya itu dibicarakan bagaimana dua-duanya baik. Nah, transaksi jual beli itu akdun lazim. Apa maksudnya? Kalau sudah jadi tidak boleh balik kecuali apabila diterapkan oleh Islam, misalnya khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu penggagalan akad jual beli yang sudah jadi, tetapi ada ketentuannya. Satu, khiyarul majlis. Apa? Apabila masih di satu majlis, sudah jadi uang di situ terimakan, tapi belum bisa. Waduh pak, nggak jadi pak ya. Lalu kenapa? Misalnya ada ibu yang butuh uang, atau ada bapak yang butuh uang, atau ada, nah misalnya gitu. Nah itu masuk di majelis boleh. Ya. Yang kedua khiyar aib. Khiyar aib itu apa? Khiyar aib itu nggak jadi, kenapa? Barangnya ternyata cacat, Pak. Nah, dan itu akhirnya boleh nggak jadi. Kalau seandainya, wah uangnya sudah nggak ada ya, sudah dipakai, kan kemarin langsung saya bayarkan apa? Nah kalau gitu, maka ada ars. Ars itu apa? Pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau pakai ain itu arsul rahman. Tapi kalau pakai hamzah, a hamzah, ro sama shin itu artinya nilai cacat barang. Barang bapak cacat nih. Lo cacatnya gimana? Ini mobilnya dempulan, saya tidak tahu. Kalau dempulan pun gawirnya halus kayak gini begitu, dicocok-cocok sama yang ngerti, wah ini dempulan pak lo, nggak mentul ya. Ya berarti ada nilai cacat barang. Kalau nggak bisa dikembalikan karena uangnya sudah nggak ada, ya harus memberikan nilai cacat barang. Wah kalau gitu ini nilainya karena kayak gini ya, dipotong 5 juta atau 2 juta atau berapa. Nah termasuk loh, boleh nggak jadi atau belum dikatakan jadi apabila kedua belah pihak belum menerima dari salah satu yang lain. Saya beli gadget 5 juta. Iya besok ya barangnya. Iya tapi uangnya minggu depan karena bayarnya minggu depan. Iya. Nah, barangnya belum sampai, uangnya belum diberikan, di dalam Islam tidak jadi boleh. Bahkan belum dikatakan jadi sebelum salah satu menerima barang. Itu satu. Yang kedua, apabila barang yang dijual itu bukan miliknya atau belum dimiliki, nah, maka itu tidak boleh. Tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. Tapi kalau transaksinya saya carikan atau saya butuh begini, saya siap mengadakan, baik itu membeli atau menawarkan barangnya orang, atau saya siap mengadakan, kalau gitu maka itu namanya bukan jual beli, tapi dia statusnya jadi jasa. Ya. Nah itu. Nah intinya bahwa transaksi di dalam Islam itu harus jelas. Nah kalau tadi fokusnya ke pertanyaan apa boleh dalam Islam begini, boleh saja tapi belum jadi, seandainya kedua belah pihak atau salah satu mundur maka itu boleh. Apa ada dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah bersabda, la tabi bai'an bibai'in. Bukan itu. Jadi tidak boleh menjual hutang dengan hutang. Menjual hutang dengan hutang itu maksudnya apa? Transaksi yang dikatakan jadi, tapi ini hutang, ini juga hutang. Barangnya masih di tanggungannya penjual, uangnya masih di tanggungannya pembeli. Kan berarti masing-masing hutang dengan hutang. Ini tidak boleh. Nah. Tinggal satu lagi pertanyaan yang bisa kita baca sambil menunggu jawaban dari sudah. Makan-makan terbatasan waktu. Sebenarnya pertanyaan masih banyak. Jadi jawaban nanti hadir di kajian selanjutnya yang kembali. Pak yang terakhir, bagaimana kalau sudah terlanjur hutang kendaraan, sudah membayar setengah perjalanan, dan kendaraan tersebut masih sudah kadung kredit dengan cara yang ada di zaman sekarang, atau sudah kadung hutang ke bank, bunganya ditetapkan sekian dan semisalnya sekarang berjalan separuh, terus solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Istighfar kepada Allah Taala, bertaubat dan tidak mengadakan transaksi yang baru lagi yang sudah terlanjur mudah-mudahan diampuni oleh Allah Taala. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Nah, ada petunjuk, salah satu yang memberikan solusi, misalnya begini, hutang 10 juta. kredit sampai misalnya 14 juta sudah dapat 7, kan kurang 7, padahal dulu uang yang didapat itu 10, sudah bayar 7, tapi kan kurang 7. Nah, terus setelah tahu bahwa ini haram, ini bunga, terus bagaimana? Ditutup semuanya yang 7. Dengan begitu maka sudah tidak ada hubungannya lagi dengan bunga dan dengan riba. Jawabannya itu sisi baiknya hanya setelah itu dia sudah tidak ada hubungan dengan bank. Hanya itu. Adapun dari segi penutupan dan pembayaran, kewajiban dia itu satu bulan kali 7. Kalau seandainya bulanan 1 juta 1 juta 2 kali 7, nah itu kewajiban dia. Kalau dia tutup sekarang semuanya, dia mau, ya dia punya kebaikan berupa setelah ini sudah tidak ada lagi kaitannya dengan bank atau dengan lembaga kayak gitu. Gitu saja. Nah karena itu kalau memang ditutup pada dasarnya tambah rugi, tapi ada sisi baiknya yaitu putus hubungan dengan lembaga seperti ini. Tapi seandainya tidak ditutup, sesungguhnya transaksinya sudah dulu, kewajibannya dia adalah membayar 1 bulan 1 juta kali 7. Jadinya bagaimana? Jadinya ya kesimpulannya diteruskan, tidak apa-apa, tapi tidak mengadakan transaksi yang baru lagi dan beristighfar dan bertobat kepada Allah. Seandainya mendapatkan kemudahan juga, untungnya dia yang mau dibiarkan, saya bertobat, sekarang saya tutup, saya bayar semuanya 7 juta gitu. Dengan begitu dia tambah dapat uang cepat gitu. Nah tapi baiknya buat saya adalah saya sejak ini sudah tidak berkaitan dengan lembaga yang itu. Nah kalau gitu ya tentu lebih bagus. Bagusnya yaitu sudah tidak dekat, tidak berhubungan dengan lembaga yang tidak dibenarkan di dalam Islam.